Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita pagi edisi hari ini Selasa 9 Februari 2021 dibacakan Ardian Syah dan Ariga. Kadipas Sidak 3 LP termasuk LP narkotika langsa, puluhan HP dimusnahkan. Terapung dihempas ombak, ternyata jasad remaja tenggelam di pantai Riting Lepung yang dilaporkan hilang. Dikejar hingga sembunyi ke rawa-rawa, polisi tangkap pengedar sabu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syadaralon, Kadipas Kanwil Kumham Aceh, Nurhono Jatmokwadi pada Minggu 7 Februari 2021 malam melakukan sidak ke 3 lembaga permasyarakatan atau lapas di wilayah Langsa dan Aceh Tamiang. Lapas yang disidak adalah Lapas Narkotika Kelas 2B Langsa dan Lapas Kuala Simpang Aceh Tamiang. Dalam sidak tersebut berhasil ditemukan puluhan handphone milik narapidana. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kadipas Kanwil Kumham Aceh, Nirmono Jatmokwadi, kemarin menyampaikan ada puluhan handphone yang ditemukan, namun ia tidak merincikan jumlah yang disita pihaknya dari napi di 3 lapas Langsa dan Aceh Tamiang tersebut. Namun semua handphone yang disita dari para napi, jelas Nirhono, malam itu juga langsung dilakukan pemusnahan dengan cara dipecahkan atau dirusak di 3 lapas masing-masing. Nirhono menambahkan penyitaan handphone para napi sebagai tindakan tegas pihak Kemenkumham bahwa tidak dibenarkan napi memiliki alat komunikasi selama menjalani hukum di lapas. Kadipas Kanwil Kumham Aceh mengakui bahwa terkadang mungkin ada kelalaian petugas pintu utama atau P2U, serta juga mungkin ada keengganan petugas untuk memeriksa barang bawaan pengunjung lapas, sehingga bisa lolosnya atau masuknya narkotika ke dalam lapas. Syadaralun, Angga Cahyana, 14 tahun warga Tampok Jurat Raya, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, yang hilang terseret arus di Pantai Riting Desa Deah Mamplam, Kecamatan Lepung, Aceh Besar pada Minggu 7 Februari 2021 akhirnya ditemukan. Pelajar malang tersebut ditemukan oleh Herman, 35 tahun, warga Desa Lamge Baru, Kecamatan Sukamakmur, sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat pada Senin 8 Februari 2021 dini hari. Dari Aceh Besar, Misran Asri melaporkan. Pada saat ditemukan, jasad remaja tersebut dalam kondisi terapung dihempas ombak dan berjarak 200 meter dari lokasi korban dilaporkan hilang tenggelam. Kapolres Aceh Besar AKBP Riki Kurniawan SIK MH melalui Kapolsek Lepung Ibda Husni SH kemarin mengatakan keluarga serta warga desa Tampuk Jerat Raya tetap bertahan di lokasi meski pencarian terhadap korban telah dihentikan sementara waktu oleh tim gabungan SAR. Mengingat waktu telah menjelang malam hari dan rencananya akan dilanjutkan esok hari, namun upaya dan ikhtiar keluarga untuk mencari korban yang hilang secara manual dan menyisir pinggir pantai akhirnya membuahkan hasil sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat pihak keluarga sedang melakukan pencarian di sekitar bibir pantai dari kejauhan, saksi Herman melihat sebuah benda terapung dihempas ombak di bibir pantai. Selanjutnya saksi Herman bersama rekannya mendekati dan memastikannya. Di jarak 3 meter ternyata terlihat oleh saksi ditemukan jasad korban Angga Cahyana. Jenazah korban akhirnya dibawa ke rumah keluarga di Gampung Tampuk Jerat Raya di Kecamatan Sukamakmu menggunakan ambulan Puskesmas Lepung. Syadaralun sempat terlibat kejar-kejaran dengan aparat Reskrim Polres Birembayum. Tersangka pengedar sabu-sabu berinisial IL, 38 tahun, berhasil diringkus aparat. Lelaki beralamat di Dusun Tanijaya, Gampung Birem Raya, Kecamatan Birem Raya, Aceh Timur ini ditangkap pada minggu kemarin di daerah tempat tinggalnya. Dari Aceh Timur, Zubir melaporkan. Ibtu Eko Hadianto mengatakan berawal dari adanya laporan masyarakat di Kampung Birembayen sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Sesuai laporan, Kapolsek Birembayen bersama seluruh anggota reskrim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi. Menurut informasi, tersangka IL mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru dan knalpot blong. Tambah Kapolsek, dirinya bersama anggota reskrim melihat tersangka IL melintas di daerah Kampung Merbau 2. Saat diperintah agar berhenti, IL tidak menggubrisnya. Ia memilih tancap gas dengan sepeda motor Thunder miliknya tersebut. Melihat buruannya kabur, petugas Polsek Birembayen langsung melakukan pengejaran. Pelaku akhirnya ditangkap di rawa-rawa daerah Kampung Merbau 2, Kecamatan Birembayen, Aceh Timur. Saat itu tidak ditemukan barang bukti sabu dari tersangka IL tersebut. Namun setelah diinterogasi, pelaku mengaku menyimpan sabu di rumahnya. Syadaralun, masyarakat Pulau Aceh mengeluh tidak berlayarnya KMP Papuyu ke Pulau Breuh, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar. Padahal kehadiran Papuyu sebagai moda transportasi yang disubsidi pemerintah sangat membantu masyarakat. Dari Aceh Besar, Subur Dani melaporkan. Fauzi Ulpa, pemuda Pulau Aceh, mengatakan setelah mogok dengan alasan tidak adanya tiang border dermaga darurat dan BPKS telah membantu membuatnya, kini Papuyu kembali tidak berlayar. Padahal kehadiran KMP Papuyu sangat membantu masyarakat pulau. Menurut Fauzi, sebelumnya awal tahun 2021 KMP Papuyu tidak berlayar. Sampai kemudian BPKS melalui Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang mengirimkan tim perbaikan, sehingga dermaga tersebut bisa kembali digunakan. Usai BPKS memperbaiki kerusakan, KMP Papuyu kembali berlayar ke Pulau Bru. Tapi pelayaran hanya satu hari, setelah itu Papuyu kembali tidak berlayar. Ia berharap KMP Papuyu bisa kembali berlayar ke Pulau Bru. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun, Rumah Sakit Umum Tengku Pekan atau RSUTP Kabupaten Aceh Barat Daya belum bisa melayani permintaan rapid test antigen atau swab PCR terhadap masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat setempat yang ingin menggunakan jasa penerbangan pesawat udara harus melakukan rapid antigen di rumah sakit di luar daerah. Dari Abdia, Zainul Yusuf melaporkan. Hal ini karena calon penumpang pesawat wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR 9 Januari 2021 lalu. Ketentuan persyaratan ini merujuk pada surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 1 2021 dan surat edaran Ditjen Perhubungan Udara nomor 3 2021. Namun persyaratan surat keterangan non-reaktif tes antigen tidak diwajibkan untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Juga tidak wajib bagi penumpang penerbangan angkutan perintis dan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur RSUTP Abdia Dr. Ismail Muhammad SPB kemarin membenarkan rumah sakit yang dipimpinnya belum bisa melayani permintaan pemeriksaan rapid test antigen. Ia menjelaskan pihaknya belum mempunyai peralatan khusus untuk itu. Ismuha, nama panggilan Ismail Muhammad, mengaku telah melakukan koordinasi dengan dokter ahli patologi bahwa untuk rapid test antigen, selain butuh alat khusus, juga tersedia ruangan standar yang didukung pengamanan bagi petugas kesehatan ketika mengambil sampel. Syadaralun, sebanyak 13 warga dan pengendara terjaring razia oleh tim pecrok di Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Luas kemarin. Tim gabungan tersebut melibatkan petugas dari TNI dan kepolisian serta Satpol PP yang memberikan sanksi terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan. Dari Gayo Luas, Rasidan melaporkan. Amatan Serambi, warga dan pengendara yang terjaring razia justisi di Kecamatan Kuta Panjang dominan melakukan pelanggaran karena tidak menggunakan masker, sehingga diberikan sanksi di tempat oleh tim gabungan. Dalam tindakan pemberian sanksi kepada warga yang melanggar prokes ini, memilih sendiri sanksi dan hukumannya. Dari 13 orang yang terjaring oleh tim pecruk, 6 orang memilih sanksi membaca surat pendek. Kemudian sisanya 3 orang menghafal Pancasila dan 3 membaca surat Al-Fatihah, serta 1 orang lainnya membaca surat Al-Baqarah. Kasatpol PP Galus Irsan Firdaus mengatakan kegiatan operasi justisi dilakukan di Pasar Pekan, Kecamatan Kuta Panjang. Kasatpol PP mengatakan seharusnya masyarakat dan pengendara meningkatkan kesadaran untuk tetap mematuhi prokes. sebagai upaya pencegahan dini dalam penyebaran dan penularan wabah COVID-19. Syadaralun, Binsos Biren bersama timnya kemarin mengantar bantuan masa panik untuk Muhammad Amin, 41 tahun, dan keluarganya yang rumahnya di Desa Curetunung, Kecamatan Simpang Mamplam, Biren ludes terbakar malam harinya. Kadis Sosial Biren, Mulyadi SEMM, melalui Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Faisal Kamal Esos, kepada tim Serambi mengatakan bantuan masa panik yang diserahkan kepada korban dan keluarganya serta disaksikan perangkat desa, antara lain beras, biskuit, kain sarung, mie instan, dan lain sebagainya. Dari Biren, Yusmadin Idris melaporkan. Muhammad Amin saat menerima bantuan mengaku saat kejadian terjadi ia sedang berada di laut berjarak 1 mil dari tepi pantai kawasan Desa Curetunung. Saat itu ia sedang berada di bot, sedangkan di rumah istrinya bersama anak-anaknya. Saat sedang berada di laut, tiba-tiba ia mendapat kabar lewat telepon bahwa rumahnya terbakar. Ia pun bergegas langsung kembali ke darat. Disebutkannya dari keterangan istrinya Fitriani, jelas Muhammad Amin saat itu mereka menonton televisi di ruang depan. Tiba-tiba melihat kobaran api di dapur yang berkonstruksi kayu dan beratap daun rumbia. Kobaran api diduga akibat konsleting listrik. Saat itu kobaran api semakin membesar, anggota keluarga lainnya langsung keluar menyelamatkan diri dari kobaran api yang menjalar ke bangunan utama. Puluhan warga ikut memadamkan api, kemudian damkar dari pos Simpang Mamplam juga datang memadamkan api. Namun kobaran api yang membesar membuat rumah permanen yang ditempati mereka ludes terbakar dan hanya tersisa dinding beton saja, sedangkan kerangka lainnya ludes terbakar. Sementara satu unit sepeda motor juga hangus. Muhammad Amin mengharapkan Pemkab Biren untuk membantu membangun rumah tersebut karena ia dan keluarganya sudah tidak ada tempat tinggal lagi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 9 Februari 2021. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.